Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menceritakan kisah lalunya pada Kayang Manggala putranya. Sikap putranya yang mendukung dirinya telah mengembalikan semangatnya yang telah lama terkubur beku. Tidak, ibu tidak bersalah. Saya akan membela ibu jika ada yang berani mengatakan ibu bersalah. Saya akan menghajar mereka. Semua itu ibu lakukan di luar kesadaran ibu. Semua itu adalah ulah dari Nenek Ranggis. Dengarlah, Bu. Ibu tidak bersalah. Kayan, anakku. Kau telah membangkitkan semangat ibu. Semangat ibu yang telah lama terkubur. Mari kita temui semua orang yang mengatakan ibu adalah wanita jahat. Aku putramu yang akan menjelaskannya. Semuanya. Nama ibu harus bersih kembali. Perguruan Gua Larang, Mataram, Kutai Raya, dan juga laki-laki itu. Ayahku, suami ibu. Tapi rasanya ibu tidak sanggup untuk bertemu dengan ayahmu, nak. Dengarlah, Bu. Ibu tidak bersalah. Sungguh, ibu tidak bersalah. Kenapa ibu tidak mau menemui ayah? Ibu harus mencuci bersih nama ibu. Marilah, kita cari laki-laki itu. Tidak, jangan paksakan ibu. Tapi, Bu. Jangan. Kali ini jangan. Biarlah lain kali ibu akan menjumpainya. Tolong kau jangan paksa ibu. Marilah kita berkeliling tanah ini. Kita mencari yang lainnya. Orang-orang yang menyalahkan diri ibu, sekaligus mencari biang keladinya. Lastri, Bibi Lastri. Tidak, Nenek Ranggis. Dialah yang menjadi biang keladinya. Dialah juga yang mempengaruhi bibimu, Lastri. Jangan salahkan bibimu. Marilah kita pergi. Itu si Tunggul. Bersama siapakah dia? Mari kita pergi cepat. Tunggu, Bu. Lihatlah itu. Si Tunggul, dia sendirian. Percuma. Kita tidak mungkin sembunyi. Dia telah mengetahui tempat kita. Engkau, Tunggul, rindu sekali rasanya. 13 tahun kita berpisah, dan engkau masih mengenal aku. Kuda ini hebat sekali larinya. Benarkah ini kuda ibu? Dari mana ibu mendapatkannya? Sudahlah, jangan bicara di sini. Aku khawatir akan ada orang yang menguntitnya. Mari naik. Ayo, Tunggul, ke arah utara sana. Hiya, hiya. Akan kemanakah kita ini, Bu? Mencari tempat untuk berbicara dengan tenang. Tidak, kita harus mencari dan menemui orang-orang yang telah berurusan dengan ibu. Ibu harus mencuci bersih nama baik ibu yang dianggap kotor, atau mencari Nenek Ranggis. Baiklah, aku akan memulai petualangan baru ini. Petualangan yang menyenangkan ini bersama dirimu. Hiya, hiya. Kita dapat membunuh mereka, menghabisi mereka. Kenapa Mbak Yu justru melarikan diri pada saat-saat yang sangat menentukan untuk kemenangan kita? Kau tidak dapat melihat siapa yang berada di belakang lawanku, Wari. Saat itu Anting Wulan dibantu oleh kekuatan Ratu Laut Selatan. Mungkin aku akan dapat mengatasinya, tetapi itu membutuhkan waktu. Sekedar Aji Cengkar Balas saja tidak akan dapat mengalahkannya. Seluruh kekuatan Cengkar Bala kalian pun tidak akan ada artinya. Kekuatan yang kalian miliki adalah Cengkar Bala kosong. Saat itu aku menghadapinya langsung dengan kekuatan junjunganku Nenek Ranggis. Dan dengan kekuatan langsung siluman itu pun, aku masih ragu untuk dapat mengalahkannya yang dibantu oleh Ratu Selatan. Dan lagi munculnya matahari pagi yang membuat kekuatan utama Cengkar Bala menjadi pudar. Tetapi Mbak Yu, kami dapat bertempur dengan maksimal dengan Aji Cengkar Bala yang kami miliki. Seperti yang telah aku katakan, Cengkar Bala adalah wujud dari siluman ular, wujud dari junjungan kita Nenek Ranggis. Nenek Ranggis tidak akan sanggup tampil dengan kekuatan utuhnya pada siang hari, saat matahari bersinar. Karena itulah, begitu matahari mulai bersinar, aku mendapat tanda dari beliau untuk segera meninggalkan lawanku. Sementara kekuatan Cengkar Bala yang ada pada kalian hanyalah sekedar kekuatan semu yang tidak akan terganggu oleh sinar matahari. Mendengar keterangan dari Mbak Yulastri, seluruh murid kembang hitam tercenung. Kini mereka menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka tidak hanya sekedar pemilik Aji Cengkar Bala, tetapi sudah merupakan siluman ular yang seutuhnya. Bahkan Prabu Sora pun tidak terkecuali. Pantas kepandaian wanita ini sangatlah luar biasa. Ternyata dia bukan lagi sekedar pengikut atau penganut kekuatan siluman ular. Dia sudah merupakan siluman yang seutuhnya. Kesunyian kembali mencekam hutan di sekitar mereka. Seluruh murid perguruan kembang hitam masih saja termenung dalam. Lastri menebarkan pandangannya ke arah murid-muridnya. Tiba-tiba saja pandangannya tertumpuk pada seorang gadis cilik yang bersandar di pepohonan di samping salah seorang muridnya. Heh, siapakah anak itu, Ajeng? Dia adalah murid dari Alap Kadu Gampi. Iya, aku mengenalnya. Aku ingat saat itu ia berada di antara kelompok tongkat merah yang memihak Alap Kadu Gambit. Ya. Saya membawanya karena anak ini nampak begitu akrab dengan Kayan dan juga tokoh-tokoh yang memihak Agi Pungkur. Kurang ajar. Bocah perempuan, ada apa kau memandangiku seperti itu? Kau tidak takut kepadaku? Kenapa aku harus takut kepadamu? Kau... Sejak kecil, ayahku dan juga guruku tidak pernah mengajari aku takut. Aku tidak tahu apa itu takut. Bagus sekali. Walaupun aku akan memotong kedua tanganmu. Iya, walaupun kau akan memotong tanganku, tetapi aku yakin kau tidak akan memotong tanganku. Kurang aja. Bocah wanita sepertimu memang perlu dihajar adat agar mengenal rasa takut, terutama terhadap kami. Tunggu, Wari. Kenapa Mbak Yu melarang saya untuk memberikan pelajaran pada bocah yang telah menghina kita? Aku tidak melarangmu, Wari. Tapi Mbak Yu, aku hanya meminta kau menunggu, mengurungkan dahulu niatmu membunuhnya. Ayo, mundurlah dahulu, dan pedangmu boleh tetap kau genggam. Baik, Mbak Yu. Bocah cilik, apa maksudmu mengatakan bahwa aku tidak akan memotong tanganmu? Karena Bibi pasti akan memerlukan saya. Bibi pasti menyukai saya. Bibi, saya adalah seorang wanita seperti halnya Bibi dan murid-murid Bibi yang lain. Bibi menyukai saya untuk berada bersama-sama dengan Bibi, bukan? Untuk berdiri di barisan Bibi, di belakang Bibi. Kau begitu yakin? Iya. Kaum laki-laki kan sudah merupakan musuh dari kelompok Bibi. Nah, jika Bibi juga mau menyakiti saya, mau melenyapkan saya, bagaimana perguruan Bibi akan menjadi besar. Bagus, anak pintar, anak cerdik. Aku menyukaimu. Sarungkan pedangmu, Wari. Anak ini akan berdiri di belakangku. Dia kini menjadi temanku. Semua kata-katanya benar. Kita tidak dapat memusuhi dunia ini. Sebagian dari dunia ini harus tetap menjadi bagian dan sekutu kita. Yang aku hampir saja. Jika aku tidak berhasil menguasai hati wanita siluman itu, aku pasti sudah mati di tempat ini. Nah, tinggal sekarang aku mencari cara untuk melarikan diri dari kelompok mereka. Oh ya, kau belum mengatakan siapa namamu? Nama saya Neng Cilik, Bi. Itu bukanlah nama. Siapa namamu yang sesungguhnya? Nama saya adalah Ratih Kemuning. Ratih Kemuning? Iya. Oh, kau seorang bangsawan? Tidak, Bi, tidak. Saya berasal dari keluarga kebanyakan. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan panggilan Ning saja. Atau seperti yang kau perkenalkan, Ning Cilik. Maaf, Nyai. Bolehkah saya menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai nona muda ini? Apa yang akan kau katakan, Sora? Saya tidak dapat mempercayainya. Mengapa kau bisa berpikir demikian? Bukankah dia memang sekutu kita? Gurunya juga sekutu kita. Keberadaannya akhir-akhir ini bersama dengan musuh-musuh kita yang membuat saya tidak bisa mempercayainya. Benar kau akan mengkhianati aku? Akan mempermainkan aku dengan janjimu tadi? Nyai bisa mempercayai aku. Kecurigaan kakek Sora itu terlalu berlebihan, Bi. Aku mempercayainya, Sora. Aku menerimanya dalam kelompokku. Kau dapat melihat, jika sampai ia mengkhianatiku, aku akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke kota Rupada. Kita akan melihat kembali situasi di sana. Aku akan mencoba untuk merebut kembali perguruan Tongkat Merah. Tapi kita tidak akan berbondong-bondong ke sana. Lalu, bagaimana dengan kami? Begini, aku akan langsung menyelidiki markas Tongkat Merah bersama dengan Prabu Sora. Sementara kau bersama dengan teman-temanmu yang lain menunggu di luar gerbang kota bagian timur. Betul sekali tindakanmu, Nyai. Kita akan lebih leluasa menentukan sikap dan gerak kita. Tidak hanya itu, aku akan mencoba menghindarkan pertemuan dengan Anting Wulan. Aku tidak ingin mencari keributan dengannya dahulu, sebelum kekuatan Tongkat Merah berada di tangan kita. Tindakan yang sangat bijaksana. Berhati-hati dan waspada adalah kunci dari keberhasilan, Nyai. Marilah kita segera menuju Rupada. Ayolah. Hup. Kau berada bersama denganku, bocah. Jangan coba-coba membuat ulah macam-macam. Aku akan mendahului Mbak Ilastri memberi hukuman padamu. Ayo, kita menuju gerbang timur kota Rupada. Hup. Sementara itu, Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya yang diikuti dengan Watu Galong dan Watu Dulur tengah beristirahat di pinggir sebuah sungai kecil. Rasanya aku tidak dapat lagi menikmati petualangan-petualangan seperti ini. Seperti waktu-waktu yang lalu, Kanda Prabu. Ingatanku selalu saja kembali pada putri kita, Jaga Para Mudita. Iya, benar, Dinda. Tetapi kita tidak dapat membiarkan siluman ular itu menimbulkan malapetaka lagi di tanah ini. Dinda mengerti, Kanda. Tetapi, bagaimanakah jika terjadi seperti beberapa hari yang lalu? Sementara kita pergi mengurus desa Tamyang, keraton kita diobrak-abrik oleh siluman ular itu. Ya, semoga saja tidak terjadi hal seperti itu. Kanda, sebaiknya kita kembali menjenguk keraton beberapa saat. Kita dapat melakukannya jika perlu 2 atau 3 kali dalam sehari, untuk menenteramkan hati kita ini. Karena bukan tidak mungkin siluman yang tengah kita kejar justru kembali ke Keraton Sunda. Iya, kecurigaanmu mungkin saja terjadi, Dinda Cempaka. Aku akan bicara dengan dua orang kakek itu. Aku akan memintanya untuk menunggu kita di sini untuk beberapa saat. Cepatlah, Kanda. Dinda sudah tidak sabaran lagi. Kita akan menggelarkan aji halimunan di balik semak sana. Prabu Purbaya menuju dua kakek tua, sepasang iblis kembar yang tengah duduk bersila di rerumputan. Sementara itu dari kejauhan, dua pasang mata memperhatikan mereka. Dan keduanya tidak lain adalah Lastri dan Prabu Sora. Jangan ceroboh, Nyai. Laki-laki muda dan wanita itu adalah manusia tangguh yang tidak ada bandingannya di tanah Pasundan ini. Bahkan mungkin di seluruh tanah Jawa. Hingga ke mancanegara pun tidak akan ditemukan tandingannya. Lastri menggeram penasaran. Akan tetapi entah mengapa ia tetap tinggal di tempatnya. Diperhatikannya dua kakek tua yang tengah berbicara dengan Prabu Purbaya. Apakah ini bukan siasat tuan untuk meninggalkan kami? Kau dapat mempercayai kata-kata gua Tugalong. Aku adalah seorang raja besar. Tetapi mengapa tuan tidak mengajak kami serta bersama tuan berdua? Maaf. Untuk itu aku mengharapkan maklum kalian. Kami hanya pergi untuk beberapa saat. Hanya sebentar saja. Dan kami harap kalian tidak mengikuti kami. Bagaimana Kakang Dulur? Ya, kami memang tidak dapat berbuat banyak pada tuanku. Kami tahu tuanku adalah seorang tokoh yang maha sakti. Pengalaman yang diberikan oleh tuanku permaisuri tadi merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus kami pahami. Betul. Kami harus mentaati kata-kata tuanku berdua. Silakan, jika tuanku berdua akan pergi, kami menunggu tuanku di tempat ini. Terima kasih. Kami tidak akan lama. Marilah, Dinda Cempaka. Prabu Purbaya kemudian berlalu dari hadapan Watu Galong dan Watu Dulur, yang kemudian diikuti oleh Cempaka permaisurinya. Sementara Prabu Sora dan Cempaka menjadi curiga dengan rencana kepergian Prabu Purbaya. Segera saja keduanya mengikuti langkah Prabu Purbaya dan Cempaka menuju semak-semak yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat sembunyi mereka. Berhati-hatilah, mereka akan dapat mendengar langkah kita. Mau apa mereka berhenti dan berdiri di sana? Dengan hati berdebar penuh tanda tanya, Prabu Sora dan Lastri mengawasi Prabu Purbaya dan Cempaka. Beberapa saat kemudian, tanda tanya mereka dipecahkan oleh keterkejutan yang teramat sangat. Hilang. Tubuh mereka berdua lenyap dari pandanganku, Kakek Sora. Gila. Rupanya kepandaian mereka semakin hebat, tidak terkirakan. Mereka telah menguasai aji halimunan. Kekuatan agung itukah yang telah mengajarkannya? Aku tidak takut. Kelak aku akan menunjukkan padamu bahwa aku tidaklah kalah oleh mereka. Akan tetapi saat ini, aku tidak akan mencari perkara dulu dengan siapapun sebelum tongkat merah kudapatkan. Sial. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat sekarang. Kematian adik Kadu Gambit benar-benar membuat hilang harapanku. Aku tidak lagi mengerti. Apakah aku akan tetap melanjutkan usahaku mendapatkan tongkat merah sementara adik Kadu Gambit tidak ada lagi? Dan siluman ular ini tetap merecoki. Mari Sora, kita temui kakek-kakek gila itu. Aku akan memberikan kejutan dan pengajaran pada Prabu Purbaya dan istrinya. Hip! Lastri melesat menuju dua kakek tua yang tengah menantikan Prabu Purbaya dan Cempaka. Bangkitlah, hei kakek-kakek tua bodoh! siluman ular? Mau apa kau datang kemari, ya? Mengirimu ke neraka. Kau mau menunggu apa lagi di dunia ini? Neraka sudah menantikan kalian sejak lama. Awas kau! Awas, kalau! Ular siluman, kuhancurkan wajahmu! Lastri yang berhasil melemparkan Watu Galong keluar arena terkejut melihat serangan Watu Galong yang siap untuk mengadu nyawa. Dua jemari tangannya yang membentuk cakar siap merobek wajahnya dari kiri dan kanan. Lastri berusaha untuk menangkis dapat-dapatnya, akan tetapi tangan kanannya hanya dapat menepis tangan kiri lawannya. Sedangkan sebuah tangannya yang lain berhasil menggurat pipinya, dan kemudian tangan Watu Galong berhasil meraih sebagian rambut Lastri, menariknya hingga terputus. Kurang ajar, kuhancurkan kepalamu. Tubuh Watu Dulur terkapar dengan kepala yang hancur. Sementara Watu Galong adiknya sudah lebih dahulu tersungkur di semak belukar. Lastri menyeka darah yang mengalir di pipinya. Wanita siluman itu masih saja tegak sambil memandangi kedua korbannya. Akan tetapi ketika ia menyadari akan kehadiran Prabu Purbaya dan istrinya, ia segera mengajak Prabu Sora untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanda Purbaya, lihat itu. Celaka. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Lihat itu, Kanda. Kepala kakek Watu Galung tidak berbentuk lagi. Jika saja tidak mengenali pakaiannya, tentu kita tidak akan dapat menentukan siapa kurban ini. Itu lihat. Coba, Kanda, keluarkan mayat kakek yang satunya lagi. Dinda, ini kakek Watu Galung, dia masih hidup. Kek, apa yang telah terjadi? Siapa yang telah membuat kakek jadi seperti ini? Siluman ular. Kanda Purbaya, tolonglah kakek Watu Galong. Kek. Keadaannya sudah terlalu parah, Dinda. Seluruh pembuluh darahnya di bawah kulitnya pecah. Aku tidak melihat harapan lagi. Apa yang akan kita lakukan, Kanda? Pembunuhnya pastilah belum terlalu jauh meninggalkan tempat ini. Kita mengejarnya atau... Tidak mungkin kita meninggalkan tempat ini. Kita harus mengurus jenazahnya lebih dahulu. Beberapa saat setelah mengubur jenazah sepasang iblis kembar itu, apa sekarang yang akan kita lakukan? Kemanakah kita akan mengejar mereka? Sebaiknya kita mencoba mencari petunjuk dari kekuatan agung yang bersemayam di dalam diri kita. Mudah-mudahan beliau mau memberikan petunjuk arah kepergian siluman ular itu. Iya, akan kita coba. Marilah, Dinda Cempaka. Prabu Purbaya dan Cempaka segera saja duduk bersemedi memohon petunjuk dari kekuatan agung yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sementara itu hari telah menjelang sore. Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya dan istrinya yang tengah mencari arah larinya Lastri siluman ular. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Anting Wulan bersama dengan Kayan Manggala putranya guna membersihkan namanya. Ada apa, Bu? Mengapa Ibu menghentikan lari kuda ini? Aku seperti mengenal daerah ini. Ya, ini dibesarkan. Aku hidup dan bermain-main. Aku belajar olah kanuragan. Oh, di sebelah barat sana, pastilah padepokan Gua Larang. Gua Larang? Ya, Gua Larang. Daerah serasa merupakan tanah tumpah darah ibumu. Tidak, tidak mungkin. Jalan menuju Gua Larang tidak berbatu-batu seperti ini. Oh, kau mengenal Gua Larang? Paman Seta Keling pernah membawa saya ke sana. Oh, Kakang Seta. Kau mengenal pamanmu itu? Apa saja yang kau ketahui tentang Gua Larang? Tentang pamanmu Seta Keling? Aku dibawa ke Gua Larang sebagai tawanan. Karena Paman Seta Keling telah terlibat pertempuran dengan Bibi Lastri yang saat itu membawa saya keluar hutan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Paman Musita Keling sudah mengetahui siapakah engkau sesungguhnya? Iya, Paman Seta telah mengetahui siapa saya, Bu. Saya beberapa hari tinggal di Gua Larang dan jalan menuju padepokannya pun tidak seperti ini. Tentu saja, ini bukan merupakan pintu muka padepokan Gua Larang. Jika kita menuju Gua Larang, kita akan tiba di belakang padepokan. Dan bukit berbatu-batu di hadapanmu adalah bukit Batu Larang. Aku tidak mau mengunjungi padepokan itu. Tetapi kita tetap berputar ke arah barat. Kita akan terus melalui muka padepokan dan bermalam di desa Sumur Opat. Ayolah, kita menuju Sumur Opat. Ayo, Tunggul. Hiya, hiya. Menjelang malam hari, inikah desa Sumur Opat? Oh, luar biasa sekali desa ini. Sudah sangat maju. Lebih dari 13 tahun aku tidak melihat desa ini. Marilah kita mencari penginapan. Di desa seramai ini pastilah telah tersedia penginapan-penginapan. Ya. Hiya, hiya. Ah, lihatlah itu, sebuah penginapan besar. Mengasingkan diri selama bertahun-tahun sampai aku tidak lagi mengenal uang. Kita tidak dapat menginap di bawah atap penginapan, ranjang yang empuk serta terlindung dari sengatan hawa dingin dan nyamuk-nyamuk. Kita dapat mencari kamar yang kecil, Bu, dan sebagai pembayar sewa kamarnya. Biarlah, aku menukarnya dengan tenagaku. Saya akan membantu pengurus penginapan itu untuk mencuci piring atau bekerja apa saja. Tidak, jangan. Kau tidak boleh melakukan hal itu. Biarlah ibu akan mencari cara untuk dapat menginap di sana. Anting Wulan berpikir keras, menimbang apakah ia akan memasuki rumah salah seorang saudagar untuk mendapatkan sekedar bekal. Tetapi mengingat ia melakukan perjalanan bersama dengan putranya, ia mengurungkan untuk melakukan hal yang dapat menimbulkan kesan yang buruk di mata putranya, sekalipun ia melakukannya pada saudagar-saudagar pemeras, seperti yang dilakukannya pada belasan tahun yang lalu. Tengah Anting Wulan gelisah di muka penginapan, tiba-tiba seorang laki-laki tua berlari kecil ke arahnya. Oh, tuan muda, Nyai, kalian kami persilakan untuk masuk dan menginap di dalam penginapan kami. Terima kasih, Paman. Kami tidak mempunyai uang untuk menyewa kamar penginapan tuan. Oh, Nyai, tidak perlu membayarnya. Marilah, silakan masuk, Nyai. Oh, apa maksudmu, Paman? Oh, seseorang telah menanggung biaya penginapan ini serta makanannya untuk beberapa hari. Berhati-hatilah, Bu. Mungkin ini adalah jebakan. Sudahlah, lupakan saja semua itu. Bukankah kita memerlukan bilik yang bersih dan nyaman? Ayolah. Tetapi bagaimana? Apakah Kayan Manggala putraku sekarang adalah seorang anak yang penakut? Tidak, Bu. Tentu saja tidak. Jika begitu, mengapa kita tidak memanfaatkan karunia yang tiba-tiba jatuh di atas kepala kita? Marilah. Paman, kami menerima tawaran Paman. Bagus, bagus, Nyai. Orang itu bukanlah orang yang jahat yang patut kalian curigai. Percayalah. Mari, Nyai. Pemilik rumah makan itu mengantarkan Anting Wulan dan Kayar Manggala ke sebuah bilik yang terbaik di penginapan itu. Inilah bilik untuk Nyai bersama putra Nyai. Saya akan menyiapkan makanan untuk Nyai. Permisi. Sudah, jangan bengong di situ. Tutup pintu itu dan masuklah. Baik, Bu. Siapa sebenarnya yang telah menyediakan semua ini, Bu? Dan apakah kira-kira maksudnya? Kita harus waspada. Jangan berpikir macam-macam. Jangan menduga yang tidak-tidak. Sekarang, bersihkanlah tubuhmu. Nikmati saja apa yang kita dapat hari ini. Ayo mandilah. Ibu akan berjaga-jaga. Baiklah, Bu. Nyai, pemilik penginapan ini, Bu. Bukalah. Saya membawakan makanan untuk kalian berdua. Biar saya letakkan di meja itu ya, Nyai. Nah, selamat makan. Tunggu. Paman, siapakah sebenarnya yang telah memberikan kebaikan ini? Janganlah Paman menyembunyikannya. Maaf, nak. Paman tidak berani untuk mengatakannya. Paman sudah berjanji padanya untuk merahasiakannya. Bahkan untuk pelayanan yang sebaik-baiknya. Orang itu meminta saya sendiri yang melayani kalian berdua. Paman harus mengatakannya. Maaf, kalian berdua tidak perlu cemas. Orang itu tidak bermaksud buruk pada kalian berdua. Kurang ajar. Katakan, siapa yang telah merencanakan semua ini? Saya tidak berani. Kayan, apa yang kau lakukan? Orang tua itu tidak bersalah. Tapi, Bu, lepaskan. Baik, Bu. Kayan Manggala beranjak mendekati pemilik penginapan, siap untuk membebaskan totokannya. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti mendengar bentakan ibunya. Maling busuk. Siapa engkau? Hanya beberapa detik saja, wanita perkasa itu keluar jendela dan beberapa saat kemudian ia telah kembali sambil menenteng tubuh seorang laki-laki setengah umur dan kemudian melemparkannya ke lantai bilik penginapannya. Kau pengemis tongkat merah rupanya. Tuan Lingsang. Jangan sakiti dia, Nyai. Dialah yang telah berbuat kebaikan ini. Dia yang menyuruh saya menyambut Nyai dan putra Nyai dengan sebaik-baiknya. Apa maksudmu sebenarnya? Ampunkan saya, Nyai. Semua ini saya lakukan semata-mata untuk memberikan penyambutan untuk putra Nyai yang merupakan pemimpin kami. Kau bicara apa? Upacara sah telah dilaksanakan. Bahkan upacara itu telah diwarnai dengan kematian kakek pungkur pimpinan kami yang lama. Kayan Manggala adalah pimpinan kami, pimpinan perguruan tongkat merah. Benarkah semua yang dikatakan orang ini, Kayan? Iya, benar, Bu. Kakek pungkur telah menyudutkan saya dalam saat-saat terakhirnya. Dia mengharapkan saya untuk memegang perguruan tongkat merah. Saya tidak dapat menolaknya. Karena ketika Bibi Sariti melakukan perintah kakek pungkur untuk melaksanakan upacara itu di hadapan ribuan anggota tongkat merah dari berbagai cabang, kakek pungkur tewas. Karena itu, saya tetap memegang tongkat ini. Kayan Manggala kemudian menarik sebuah tongkat pendek berukuran sepanjang tangannya dari balik bajunya. Anting Wulan tertegun. Ia mengenali tongkat pusaka dari kakek Pungkur. Air matanya segera saja mengalir. Jadi kakek Pungkur telah tiada. Siapakah yang telah menyebabkan kematiannya? Adik seperguruannya sendiri, kakek Alap Kadu Gampit. Aku tidak mengenalnya. Kasihan sekali. Tetapi bagaimana mungkin kau menerima kedudukan seberat itu? Kakek Pungkur merasa yakin bahwa tuan cilik kami Kayan Manggala telah akan tumbuh menjadi seorang laki-laki perkasa yang akan disegani di dunia pendekaran, baik di Jawa maupun di tanah Pasundan ini. Jika sambutan saya ini membuat repot Nyai dan juga Tuan Muda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paman Linsang sendiri, siapakah? Apa jabatan paman di perguruan Tongkat Merah? Saya Linsang. Di dalam Tongkat Merah diberi kepercayaan untuk memimpin Tongkat Merah cabang kota ini, Kota Sumur Opat. Maafkan saya, Paman. Jika saya telah salah bersikap menerima kebaikan Paman. Tidak, Tuan Muda tidak bersalah. Semua ini adalah salah saya. Saya mohon diri saja. Jika Tuan Muda memerlukan sesuatu, Tuan dapat menyampaikannya pada salah seorang anggota Tongkat Merah yang banyak tersebar di Kota Sumur Opat ini. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas semua ini. Besok pagi-pagi kami akan meninggalkan penginapan ini menuju utara. Baiklah. Saya mengucapkan selamat jalan dan saya permisi saja. Pastilah Nyai dan Tuan Muda ingin beristirahat. Makanan itu akan menjadi dingin jika dibiarkan saja. Mengapa Paman tidak makan bersama-sama kami saja? Terima kasih, Nyai. Banyak tugas yang akan kami lakukan. Permisi. Selamat beristirahat. Aki Linsang melangkah menuju pintu. Akan tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke arah laki-laki tua pemilik penginapan. Melihat hal tersebut, Kayan segera menyadari kekeliruannya. Maaf, maafkan saya, Paman. Aki Linsang berjalan meninggalkan bilik Anting Wulan dan Kayan Manggala. Setelah berbicara beberapa saat, Aki Linsang kemudian meninggalkan penginapan itu. Dan tidak terlalu jauh dari penginapan, ia menemui seorang pengemis tongkat merah yang tengah duduk di bawah sebatang pohon di pinggir jalan yang cukup sunyi. Kau carilah seorang kurir dan segera minta ia untuk pergi ke Kota Rupada. Apakah tidak salah, Ki? Aki baru saja mengirimkan seorang kurir ke sana. Iya. Siang tadi aku mendapat tugas dari markas pusat untuk mengawasi kalau-kalau ada tuan muda di sekitar wilayah kita. Seluruh cabang diminta untuk mengawasi dan melayani tuan muda serta melaporkan ke markas pusat kemana saja tujuan beliau. Laporan pertama tadi untuk menentukan keberadaan tuan muda. Sedangkan laporan kali ini, sampaikanlah tentang rencana kepergian mereka menuju utara. Mungkin besok pagi pun kita akan memberikan laporan berikutnya. Baiklah. Saya akan mencari kurir kota ini. Ingat isi beritanya. Adalah Tuan Muda bersama dengan ibunya Anting Wulan menuju utara dari Kota Sumur Opat, entah ke Kota Raja Galuh atau Karangkait. Cepatlah kau pergi dan sampaikan pesanku untuk markas pusat. Baiklah, Ki. Saya pergi. Pengemis muda itu pergi meninggalkan Kilinsang pimpinan Tongkat Merah cabang Kota Sumur Opat. Sementara itu Anting Wulan dan Kayan beristirahat setelah bersantap malam. Dan beberapa saat kemudian dengan perasaan yang tenang karena menyadari diawasi oleh pengemis Tongkat Merah, keduanya tertidur pulas. Cepat selesaikan makanmu. Kita akan segera meninggalkan penginapan ini. Sudah, Bu. Marilah kita segera pergi. Apakah kau tidak mau menghabiskan daging goreng itu? Habiskanlah. Nanti kau tidak perlu lagi bersusah payah menguliti kelinci dan membakarnya. Saya benar-benar kenyang, Bu. Marilah kita tinggalkan penginapan ini. Setelah meminta diri pada pemilik penginapan, mereka mengambil si tunggul di belakang penginapan dan segera menuju utara. Thank you. Tetapi baru saja ia keluar dari gerbang kota Sumur Opat bagian utara. Bulan, tunggu! Kakang Zeta, Sariti. Oh, Bulan, kemana saja engkau selama ini? Kami sudah rindu sekali. Anting Wulan yang melihat kehadiran kakang seperguruannya yang telah dianggapnya bagaikan saudara sendiri segera saja melompat dan menghaturkan salam hormatnya. Maafkan aku kakang. Maafkan aku adikmu yang sudah membuat malu nama perguruan. Sudahlah. Bangkitlah Wulan adikku. Engkau tidak bersalah. Aku sudah mendengar banyak tentang dirimu. Engkau harus kembali pada adik Saka suamimu dan kembali ke Mataram. Kembalilah ke sana. Engkau adalah Mahawira yang sangat disegani dan disayangi oleh Prabu Sanjaya. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas sikap Paman pada ibuku. Paman tidak menyalahi sikap ibu, bukan? Tentu saja, Kayan. Aku tidak menyalahinya. Bukan karena ia adalah adikku. Semua sikapku adalah sikap utuh, sikap yang kubuat atas dasar pertimbangan. Kayan, kau mau mendengar kata-kataku, bukan? Anting Wulan menangis. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana lagi. Tekanan-tekanan dari berbagai pihak rasanya tak dapat ditolak lagi. Tetapi dirinya masih belum sanggup untuk menerima semua itu. Tengah kegelisahan mencekam dirinya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan yang diiringi oleh derap kuda menuju ke arahnya. Sariti, tuan muda, tunggu. Oh, itu Paman Lingsang. Oh, celaka, Nyai. Oh, celaka. Lastri siluman ular berada di kota Rupada. Oh, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa tahu? Oh, siluman ular itu tiba semalam, sesaat setelahnya meninggalkan kota. Oh, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa tahu, Paman? Oh, siluman itu tiba di sana semalam, sesaat saja setelah Nyai meninggalkan kota. Dan yang menceritakan semua ini adalah utusan dari markas pusat yang juga berangkat beberapa saat setelah kepergian Nyai. Dan dia sekarang berada di Sumur Opat, markas saya. Ayo Kayan, naiklah. Baik, Bu. Tunggu, adik Ulan. Kau tidak boleh gegabah. Siluman itu memiliki kepandaian yang sangat hebat. Aku tidak mau kau celaka menghadapinya sendiri. Kita bersama-sama ke sana, adik Ulan. Maaf, kakang. Aku tahu cara menghadapinya. Hiya, hiya! Ulan, jangan! Ulan, jangan gegabah. Tunggu kedatangan kami. Mari, Dinda Sariti. Hop! Sementara itu di kota Rupada. Kemanakah cecunguk-cecunguk tongkat merah itu? Apakah mereka memang sudah meninggalkan kota ini sama sekali? Tidak mungkin, Nyai. Tidak mungkin. Mereka pasti masih berada di kota ini. Kota Rupada adalah kota besar. Tidak mungkin tongkat merah akan meninggalkan kota ini dengan begitu saja. Mereka pasti tengah bersembunyi. Mungkin mereka sudah menduga akan kedatangan kita kembali. Lalu apakah aku kau suruh terus-terusan menunggu mereka di kota ini sampai mereka keluar? Markasnya telah berhasil kita obrak-abrik. Sabarlah, Nyai. Sebaiknya kita bersabar untuk beberapa hari. Saya yakin mereka pasti akan menampakkan diri. Tunggu dulu. Apakah tidak mungkin pengemis tongkat merah menanggalkan pakaiannya? Dan saat ini ia justru tengah mengamati-ngamati kebodohan kita. Hah? Ya, kau benar, Nyai. Mungkin saja hal itu. Dan dari manakah Nyai mendapatkan pikiran seperti itu? Dari cecunguk-cecunguk yang mencurigakan itu. Pakaiannya bukan pakaian pengemis. Tapi sikapnya yang mencurigakan, sesekali melirik ke arah kita. Juga duduk-duduk di bawah pohon itu, bagai pengemis yang tidak mempunyai pekerjaan. Ayo, coba kau periksa, Sora. Naluri Nyai memang hebat sekali. Lihatlah itu, orang itu kelihatan jadi demikian gelisah. Kita perhatikan dari sini. Aku akan memeriksanya, Nyai. Siapakah engkau ini, Kisana? Sikapmu mencurigakan sekali, ya? Apa maksud Tuan? Saya tidak mengerti. Benarkah engkau tidak mengerti? Ya, baiklah. Kita buktikan saja. Lepaskan saya. Lepaskan. Aku hanya ingin melihat apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu. Kelihatannya sebuah tongkat. Apa ini? Bawa orang itu kepadaku, Sora. Laki-laki muda yang ternyata adalah pengemis tongkat merah yang tengah menyamar diseret oleh Prabu Sora ke seberang jalan. Dan atas usul Prabu Sora, laki-laki yang ternyata adalah anggota tongkat merah dibawa masuk lorong yang sepi dan akhirnya tiba di sebuah jalan yang cukup luas, akan tetapi sangat sunyi sekali. Dan di pinggir halaman luas yang merupakan markas tongkat merah, Prabu Sora melempar tubuh pengemis itu ke tanah. Kau gagah sekali jika melepaskan pakaian pengemis. Tetapi karena pekerjaan sehari-harimu adalah pengemis penganggur, tetap saja sikapmu sikap seorang pengemis. Apakah kau masih tetap ingin hidup, hai anak muda? Aku bukan pengemis. Tongkat ini aku dapatkan di pinggir jalan dan aku membawanya. Aku menyukainya. Aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu, anak muda. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau ingin tubuhmu kubuat seperti markasmu, seperti bagian-bagian pondok besarmu? Aku akan menghancurkan tubuhmu. Tunggu dulu, Nyai. Jangan bunuh saya. Saya. Nah. Kau mengaku saja. Sekarang jawab pertanyaanku. Di mana pimpinan tongkat merah? Dan siapakah pengganti dari Ki Parang Pungkur? Pimpinan kami sedang tidak ada di sini. Dan jangan membuat aku kehilangan kesabaranku, ya. Pimpinan kami yang sekarang ini adalah Kayan Manggala. Kau mempermainkan kami, ya? Sungguh, kami tidak mempermainkan kalian. Jangan bunuh saya, Tuan, Nyai. Anak itu, bagaimana mungkin anak itu menjadi pimpinan tongkat merah? Aku akan berhadapan dengan Kayan sebagai seorang musuh. Benar-benar menggelikan. Siapa yang telah mengangkat bocah itu? Kakek, sebelum ia menghembuskan nafasnya, sesaat sebelum ia tewas. Benar-benar tidak waras, kakek tua itu. Tapi, Nyai, Kayan kini ada bersama dengan ibunya. Itu harus kita perhatikan, Nyai. Aku tidak peduli. Aku akan membunuh mereka, ibu dan anak, dan juga ayahnya. Mereka sekeluarga akan aku habiskan. Kau dapat membuktikan kata-kataku, Sora? Iya, Nyai. Lalu di mana sekarang aku dapat menemukan mereka? Ampun, Nyai. Ampun, Nyai. Jika itu, saya benar-benar tidak tahu. Kau berani mati, anak muda? Tapi sungguh, saya tidak mengetahui di mana Tuan Muda Kayan berada bersama dengan ibunya. Ya, orang itu berkata benar. Kayan dan Anting Wulan tidak berada di sini. Aku percaya dengan kata-katanya, Sora. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Nah, sobat, sebagai rasa terima kasihku, aku akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untukmu. Hiyai! Dengan cacatnya kedua kakimu itu, kau akan lebih cocok dan lebih berhasil sebagai seorang pengemis. Pengemis cacat lebih dikasihani daripada pengemis gagah. Nah, kau akan mendapat banyak uang dari hasil derma orang-orang. Mari, Sora. Mau kemanakah kita ini, Nyai? Ke gerbang timur, menemui murid-muridku. Dan setelah itu aku akan menyebar muridku untuk menyelidiki di mana Kayan Manggala berada. Lastri berlari terus ke arah timur. Dan setelah keluar dari gerbang kota Rupada sebelah timur, di pinggiran sungai kecil, ia menemukan belasan anak buahnya yang tengah beristirahat menantikan kedatangannya. Sesaat kemudian, aku tidak mengharapkan kalian menyelesaikan urusan ini sendiri-sendiri. Aku hanya menginginkan kalian menyelidiki saja, mencari tahu saja di mana anak itu berada. Dan satu hal yang harus kalian semua ketahui, bahwa anak itu saat ini berada bersama dengan ibunya. Jangan coba-coba menampakkan diri kalian, apalagi mengambil tindakan. Anting Wulan adalah bagianku. Dia bukanlah lawan kalian. Ingat-ingat itu semua. Nah, bubarlah. Jangan ada yang berkelompok dan pergilah sendiri-sendiri. Setelah 17 muridnya meninggalkannya. Lalu Nyai sendiri, kemana Nyai akan pergi mencarinya? Ikuti saja aku, Sora. Kita berkeliling, menyelidiki kota-kota dan desa-desa di sekitar kota Rupada. Sebelum tengah malam kita akan kembali lagi ke Rupada. Mari. Benar-benar sial kau, Prabu Suara. Tolol. Awas kau, Lastri. Biarpun kau adalah siluman yang sakti, aku, Prabu Sora, tidak akan berputus asa. Aku adalah manusia yang memiliki 1000 akal. Bukankah itu kota Rupada? Iya, kau benar. Itu adalah kota Rupada. Anting Wulan tiba di kota Rupada bertepatan setelah Lastri dan Prabu Sora meninggalkan kota tersebut. Sementara itu, matahari menggantung tepat di tengah cakrawala. Suasana di kota Rupada terasa panas menyengat. Jalan-jalan di sekitar kota nampak berdebu. Hampir 2 purnama, tanah Pasundan tidak disirami hujan. Anting Wulan memasuki kota Rupada pada saat-saat tersebut. Jalan-jalan di sekitar kota tidak terlalu ramai. Para penduduk lebih suka berteduh di bawah-bawah pohon yang rindang atau tempat tinggal di dalam pondok mereka jika tidak mempunyai urusan yang sangat penting. Sementara Anting Wulan terus memacu kudanya menuju markas Tongkat Merah. Sepertinya ada yang mengikuti kita, Bu. Benar. Bahkan sekarang tidak hanya satu orang, lebih dari 3 orang. Aneh. Di manakah para pengemis Tongkat Merah? Mengapa saya tidak melihat mereka di sini? Aneh sekali. Sesuatu telah terjadi di tempat ini. Dan mungkin di markas Tongkat Merah. Ayo, Tunggul. Hiya, hiya, hiya. Celaka. Lihat itu, Bu. Gila. Siapa yang berani menghancurkan markas Tongkat Merah? Lastrika. Iya, pastilah Bibi Lastri yang telah merusak markas Tongkat Merah. Kayan Manggala maupun Tongkat Merah tertegun untuk beberapa saat. Bangunan yang sederhana akan tetapi kokoh dan besar itu porak-poranda. Dalam cekaman kesunyian itu, tiba-tiba Kayan Manggala merasakan sentuhan yang aneh di dalam sanubarinya. Akulah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi semua ini. Aku adalah pimpinan perguruan Tongkat Merah yang syah. Dan tongkat pusaka ini adalah saksi dan juga buktinya. Aku tidak dapat ingkar dan tidak boleh ingkar. Awas, Kayan. Tempat ini telah menjadi ramai oleh orang-orang. Berhati-hatilah. akan kuhajar kalian semua. Mampus kau orang-orang jahat. Jangan tuan muda. Semua ini adalah teman sendiri tuan muda. Paman Camar Sulung. Iya, benar tuan muda. Tapi mengapa? Mengapa paman? Kami sengaja melepaskan pakaian pengemis demi keamanan. Karena kami yakin akan datangnya pembalasan dari siluman ular jahat itu bersama dengan Prabu Sora. Maafkan saya. Bagaimana luka orang yang terkena pukulanku tadi, paman? Ibu sudah memeriksanya, Kayan. Dia tidak apa-apa. Setelah beristirahat beberapa saat, tentu lukanya akan pulih kembali. Apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini, paman? Mengapa markas perguruan jadi seperti ini? Lastri datang kemari menghancur leburkan pondok markas kita. Bahkan matanya yang tajam berhasil menangkap anggota tongkat merah yang mencurigakannya dan membuatnya cacat kaki. Lalu di manakah sekarang wanita itu, paman? Kami tidak berani mencegahnya. Bahkan menemuinya pun kami tidak berani. Siluman itu telah pergi menuju arah selatan. Tetapi kami yakin ia akan kembali lagi. Nyai bisa menunggunya. Mungkin sebentar lagi atau besok. Ia bersama dengan Prabu Sora akan kembali lagi. Kita akan menunggunya di sini, Bu. Iya, kita akan menunggunya. Marilah ikut kami, Nyai. Kami mempunyai tempat yang tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu besar. Tetapi cukup untuk beristirahat saat ini. Mari. Mari, Nyai. Tuan muda, mari. Beberapa saat kemudian. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan adik Wulan. Wulan mempunyai kepandaian yang sangat hebat, Kandaseta. Aku kira dia akan mampu mengatasi Lastri. Aku mengkhawatirkannya, Dinda. Tapi mudah-mudahan saja dugaanmu benar. Hiya, hiya, hiya, hiya. Kita telah sampai. Itu gerbang kota Rupada. Sudah nampak jelas dari sini. Hiya, hiya, hiya. Lihat itu, Kanda. Dua orang wanita sangat mencurigakanku. Hup! Oh. Itu. Lihatlah di sana. Di bawah pohon itu. Kita lihat ke sana, Kanda. Hup! Hiya, hiya. Banyak engkau. Aku mengenalmu, hai wanita siluman. Bagus jika kau mengenalku. Dan engkau berdua mau datang menemui kami di sini. Hingga kami tidak perlu mencari-carimu. Bukankah engkau Sariti? Menyerahlah, pimpinan kami memerlukan engkau. Engkau tahu apa yang telah terjadi dengan dua orang temanmu? Dua orang temanmu tanpa kehadiran gurumu Lastri? Mari kakak, kita lumpuhkan mereka. Laki-laki itu bagian kuning lu. Marilah Sariti, akan aku lihat sampai di mana kehebatannya. Hanya dalam beberapa saat saja, Sariti bahkan Cetakling sudah berhasil mendesak dua murid Lastri. Tetapi sesaat kemudian, setelah keduanya menerapkan Aji Cengkar Bala, keadaan menjadi lebih baik untuk mereka. Aku akan mempercepat akhir dari pertempuran ini. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Dinda Sariti. Aku akan melumpuhkannya dengan Aji Kincir Metu tingkat terakhir. Oh! laki-laki lawanku ini kepandaian yang sangat hebat sekali. Aku akan kerepotan sekali menghadapinya, menghadapi ilmu yang akan digelarkannya ini. Sariti kerepotan menghadapi serangan-serangan Ningrum. Sementara Ajeng justru terdesak hebat oleh serangan-serangan kincir metu tingkat 10 dari Raden Cetakling. Ketika pertempuran berada pada saat-saat yang menentukan. Kakam Seta, Sariti, hentikan. Mereka adalah urusanku. Oh, ulat. Terima kasih Kakang Sita. Sariti, biarlah aku yang akan mengurus mereka. Jangan khawatirkan aku. Aku memang yang bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka. Anting Wulan kemudian melangkah mendekati Ningrum dan Ajeng. Dua orang wanita yang semula adalah muridnya memandang lekat padanya. Tetapi terlihat tubuhnya begitu hebat bergetar. Apa sebenarnya yang akan kalian lakukan di tempat ini, Ningrum? Ajeng? Mungkin aku salah. Aku telah membentuk kalian menjadi harimau-harimau betina. Aku bersalah. Kalian kini sudah menjadi semakin jauh tersesat. Nyai, kami sudah sangat rindu sekali pada Nyai. Iya, Nyai, rindu sekali. Rindu dengan senyuman dan kelembutan Nyai. Tetapi sekaligus rindu dengan bentakan-bentakan Nyai. Nyai yang telah membentuk kami menjadi seperti ini, Nyai. Bangkitlah. Ayo, jangan berlutut seperti itu. Ayo, Ningrum, Ajeng. Ketahuilah, Nyai. Kami semua murid-murid Nyai merindukan kehadiran Nyai. Tetapi... Tetapi apa? Lastri menghalangi kalian. Mbak Yu Lastri telah menanamkan kebencian di dalam diri kami pada Nyai. Tapi secara diam-diam kami semua masih setia pada Nyai. Lalu di mana kawan-kawan kalian yang lain? Mengapa jumlah kalian kulihat hanya separuh saja? Bahkan mungkin tidak sampai separuh. Nyai, maafkan kami, Nyai. Hei, apa yang telah terjadi? Mereka semua telah mati. Mati? Siapa yang telah membunuh mereka? Kejahatan apa yang kalian lakukan? Enggak ada orang yang membasmi kawan-kawan kalian. Kami lah yang telah membunuh mereka, Nyai. Gila. Kegilaan apa yang telah terjadi di dalam kelompok Kembang Hitam? Untuk melaksanakan rencananya, Mbak Yu memerintahkan kami untuk membunuh sebagian teman-teman kami yang tidak berhasil menguasai ilmu Cengkar Bala. Cengkar Bala? Iya. Cengkar Bala adalah merupakan sejenis ilmu merubah bentuk. Ilmu persekutuan dengan siluman ular. Gila. Kalian benar-benar telah jauh tersesat. Jauh sekali. Maafkan kami semua, Nyai. Kami ingin sekali kembali pada Nyai. Tapi kami tidak berani. Iya, Nyai. Mbak Yu Lastri terlalu terangat sekali sikapnya. Biarlah aku nanti yang akan menghadapinya. Semua ini pastilah karena pengaruh dari siluman jahat itu. Pengaruh dari Nenek Ranggis. Di mana sekarang Lastri berada? Mbak Yu Lastri tengah berusaha mencari Nyai untuk mengambil kain. Ah, apalagi yang dikendakinya dari putraku? Perguruan Tongkat Merah. Perguruan Tongkat Merah? Apa maksudmu? Di tangan kain terdapat kekuasaan yang sangat besar yang dibutuhkan oleh Mbak Yu Lastri guna melaksanakan cita-citanya, Nyai. Tongkat pusaka di tangannya sangat dibutuhkan Mbak Yu Lastri. Tetapi apakah engkau tidak tahu secara pasti di mana beradanya Lastri? Tidak, Nyai. Saya hanya mendengar Nyai bersama dengan Prabu Sora akan mengelilingi desa-desa di sekitar kota Rupada ini. Sedangkan kawan-kawan yang lain di beberapa tempat wilayah kota Rupada. Aku akan mencarinya. Kau Maka kau tinggal di kota ini bersama dengan pamanmu, Teta Keling, dan juga dengan Bibi Sariti. Kami semua, seluruh tongkat merah cabang kota Rupada ini, akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Percayakanlah, Tuan Muda, pada kami semua. Tidak, Bu. Aku akan tetap bersama Ibu. Aku akan tetap di samping Ibu. Baiklah. Baiklah. Mari kita pergi. Naiklah, Kayan. Aku pergi, Kakang. Iya. Tetapi segeralah kembali. Dan ingat-ingat harapanku, Anting. Aku pergi, Kakang. Iya, iya. Mari kita ikuti Nyai Kembang Hitam, Ajeng. Kau membiarkannya saja, Kanda Seta. Kau tidak mengejarnya untuk membantunya seperti yang tadi Kanda lakukan? Tidak, Dinda Sariti. Aku kini menjadi sangat yakin dengan kemampuannya. Ya. 13 tahun yang lalu kincir metu tingkat 10 yang menjadi andalanku tidak mampu menghadapi Banyu Cakrabuananya. Dan kini, aku yakin kehebatannya menjadi semakin susah untuk diukur. Bentakannya yang halus, yang meminta aku untuk menghentikan pertempuran tadi membuat sebagian tenagaku tertahan. Sehingga lawanku yang hampir kujatuhkan menjadi selamat. Sehebat itukah kepandaian Wulan, adikmu? Iya. Marilah kita masuk saja ke kota Rupada. Lihatlah. Paman Camar Sulung dan temannya yang lain telah siap untuk kembali. Ya. Kita berdoa saja. Semoga Wulan akan dapat memberikan hajaran pada Lastri, siluman jahat itu. Sementara itu di sebuah pinggiran hutan yang jauh dari kota Rupada, Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka sedang tenggelam dalam semedinya. Sementara hari telah menjelang senja. Dinda Cempaka. Oh, Kanda. Kanda sudah tersadar. Iya, baru saja, Dinda. Dinda bagaimana? Apakah Dinda mendapat petunjuk? Oh, tidak, Kanda. Dinda tidak mendapat petunjuk di mana arah Lastri berada. Oh, tetapi wajahnya, wajah seorang wanita terbayang di dalam batin Dinda. Bagaimana dengan Kanda sendiri? Iya, Kanda pun demikian. Dan ketahuilah, Dinda, wanita itu adalah wanita yang tengah kita cari. Dialah siluman jahat itu. Kita harus melanjutkan semedi kita. Kita akan mencoba memanggilnya. Memanggilnya? Iya. Kita akan mencoba mengerahkan kekuatan yang ada pada diri kita. Kita akan mencoba memanggil wanita itu. Kekuatan agung pasti akan membantu kita. Percayalah. Mari. Oh, baiklah, Kanda. Kedua manusia utama dari tanah Pasundan itu kemudian mengerahkan segenap kekuatannya. Bayangan dari Lastri mulai dipatri dalam ingatannya. Waktu terus berjalan, senja yang menguasai jagat raya menyerahkan kekuasaannya pada sang dewa malam. Dan jagat raya pun menjadi gulita. Akan tetapi saat itu, sang dewa malam yang mampu membungkus dunia dengan kegelapannya, tidak mampu membungkus tubuh dua manusia utama itu, bahkan suasana di sekitar mereka. Hal itu terjadi adalah karena munculnya cahaya dari dalam tubuh mereka. Tubuh Prabu Purbaya dan Cempaka, cahaya terang yang gemilang, membias menembus gelapnya cahaya malam. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari Prabu Purbaya dan Cempaka. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi dengan dirimu? Entahlah, tiba-tiba aku merasakan keanehan di dalam diriku. Apakah luka dalam akibat pertempuran? Tidak, sama sekali bukan seperti itu yang kurasakan. Ada sebuah kekuatan yang tidak aku mengerti, yang merasuk ke dalam diriku. Apakah kekuatan Nyai tidak mampu untuk menelusuri kekuatan tersebut? Aku akan mencobanya. Hmm. apa yang terjadi dengan Nyai Lastri, siluman ular ini. Tubuhnya kembali menjelma menjadi manusia ular, dipenuhi dengan sisik-sisik tebal yang berwarna keemasan. Apapun adanya engkau, aku tidak gentar. Aku tidak gentar. Akan kulihat apa kehendakmu. Nyai, tunggu. Apa yang terjadi dengan Nyai Lastri? Ia berlari terus menuju utara tanpa bicara sepatah kata pun denganku. Ada apa sesungguhnya dengan dirinya? Nyai! Nyai! Ada apa, Nyai? Aneh sekali sikapnya. Apakah ada seorang musuh yang sangat sakti, mandraguna, yang telah mengganggunya? Jika memang demikian, siapakah orang itu? Aku akan mencoba melihatnya. Lastri terus melesat menuju utara, mengikuti arah tarikan kekuatan gaib itu. Sementara Prabu Sora yang merasakan keanehan itu, terus mendampinginya, menembus hutan-hutan yang mulai dirayapi oleh kegelapan. Beberapa saat kemudian. Cahaya apakah itu? Jauh di depanku. Dan Lastri agaknya menuju ke arah cahaya itu. Apakah cahaya itu yang merupakan sumber kekuatan yang memanggilnya? Oh, yang jagat Dewa Batara. Cahaya apa itu sesungguhnya? Mengapa hatiku menjadi berdebar seperti ini? Lastri berlari terus ke arah cahaya yang dilihat oleh Prabu Sora. Dan pada jarak dua tombak di hadapan cahaya yang gemilang itu, Lastri tiba-tiba jatuh bertekuk lutut. Oh, celaka. Mereka lagi. Aku sudah berjanji tidak akan menciptakan malapetaka lagi. Aku tidak boleh bertemu dengannya. Aku harus tinggalkan tempat ini sebelum Prabu Purbaya dan Cempaka membuka matanya. Prabu Sora melesat cepat meninggalkan tempat itu. Sementara Lastri masih tetap tidak berdaya, bertekuk lutut di hadapan Prabu Purbaya dan Cempaka. Siapakah kalian? Apakah maksud kalian memanggilku? Apakah engkau lupa kepadaku, Nyai? Bukankah kita pernah berjumpa pada 7 tahun yang lalu? Kau? Kau Prabu Purbaya? Pengecut. Jika kau ingin bertanding denganku, lepaskanlah kekuatan yang bersemayam di dalam dirimu. Ayo, marilah kita bertempur. Lucu sekali kau ini, siluman jahat. Apa salahnya kami menghadapi siluman jahat sepertimu dengan kekuatan suci yang ada pada kami? Untuk melenyapkan siluman jahat sepertimu, tidak ada sebuah aturan pun yang menghalangi kami. Kami akan mempergunakan segala cara. Maafkan aku, Nyai Lastri. Siluman jahat di dalam tubuhmu akan segera kulenyapkan, apapun yang akan terjadi. Tidak mungkin, Kanda, melenyapkan siluman itu tanpa membunuhnya. Siluman jahat itu sudah menyatu dengan wanita itu. Jika memang begitu, apa boleh buat? Bersiaplah, Nyai Lastri. Aku akan melihat keadaan dirimu. Prabu Purbaya melompat sambil mengulurkan tangannya, siap untuk mencengkeram pundak Lastri guna melumpuhkan kekuatan wanita itu. Akan tetapi Lastri yang telah terlepas dari pengaruh kekuatan gaib meloncat mundur. Kau tidak akan dapat melumpuhkan aku tanpa bantuan kekuatan yang bersemayam di dalam tubuhmu. Aku dapat melakukannya sendiri. Benarkah itu? Kau dapat melumpuhkan aku tanpa bantuan kekuatan itu? Aku akan menutup rasa penasaranmu, hai wanita siluman. Mundurlah, Kanda. Biar aku yang melayaninya. Tetapi... Aku dapat melakukannya, Kanda. Percayalah. Baiklah. Mundurlah, Kanda. Akan tetapi berhati-hatilah, Dinda Cempaka. Kanda tidak perlu khawatir. Perhatikan sajalah di pinggir sana. Wup! Sihir Metuka yang kau banggakan. Akan kulihat apakah kincir metumu itu akan sanggup mengalahkan Aji Banyu Cakrabuanaku. Ternyata tekanan-tekanan kincir metu yang aku lambari dengan seluruh kekuatanku tidak juga berhasil mendesaknya. Satu-satunya cara menjatuhkannya ialah dengan gerak-gerak tipu jurusku. Aku akan mencoba melumpuhkannya dengan Aji Semedi Dewa Gila dari kakek Mamang Kuraya. Lastri terkejut menyaksikan gerak lawannya. Ia beberapa kali merasakan pukulannya hampir mengenai lawannya, tapi tubuh lawannya secara tiba-tiba bagaikan terjatuh cepat, yang kemudian sebelum ia menyusulkan serangannya, tubuh itu telah tegak berdiri kembali. Gila, Haji, apakah yang dikelarkan lawanku? Gerakannya demikian ringannya, tetapi juga yang teramat mengherankan adalah langkahnya yang tidak pasti, tidak beraturan, bahkan hampir menyerupai gerak orang yang mabuk. Huyung-huyung. Aku akan menekannya dengan seluruh kekuatan cengkar balaku. Aku harus membunuh lawanku dengan secara cepat dan mengejutkan, agar tidak memberikan kesempatan pada suaminya untuk menolongnya. Pertempuran terus berlangsung dengan serunya. Sementara hutan di sekitar mereka menjadi gulita. Satu-satunya penerangan yang membantu mereka untuk saling melihat lawan hanyalah cahaya bulan yang tergantung di atas angkasa raya. Indah Cempaka, kau dapat menyelesaikannya dengan Aji Banyu Agung. Ya Kanda, aku mengerti. Tapi tadi aku memang ingin menikmati pertarungan ini. Aku akan melumpuhkannya sekarang. Siaplah engkau untuk bertekuk lutut, hai siluman ular jahat. Lastri tersentak kaget ketika merasakan serangan angin yang membawa hawa dingin yang membekukan tubuh. Hampir saja seluruh tubuhnya seketika menjadi kaku. Lastri segera mengempos seluruh tenaganya, mengeluarkan hawa panas untuk menangkal kekuatan dingin yang membekukan dari Aji Banyu Agung. Siluman ular itu mampu menggerakkan tangannya. Aku harus mengerahkan segala kekuatan Banyu Agung yang kumiliki untuk melumpuhkannya. Aku tidak dapat bertahan lagi. Kekuatan saktinya benar-benar tidak tertahankan. Nenek Rangkis, Nenek Rangkis, di mana kau? Nenek Rangkis, Nenek Rangkis. Kekuatan Lastri menjadi semakin melemah dan tubuhnya mulai menjadi kaku serta dibungkus oleh lapisan es yang tebal. Sementara Cempaka terus melancarkan kekuatannya untuk melumpuhkan lawannya secara total. Akan tetapi, pada saat yang tidak disangka-sangka, baik oleh Cempaka maupun Prabu Purbaya, di pinggir arena terdengar sebuah ledakan yang keras yang melepaskan es tebal yang membungkus tubuh Lastri, dan nampak tubuh wanita itu kini diselimuti oleh kobaran api yang tebal. Aku tidak pernah kalah, dan tidak ada yang akan dapat mengalahkanku. Aku adalah calon penguasa maya pada ini. Belum lagi lepas keterkejutan Purbaya dan Cempaka, tiba-tiba tubuh Lastri yang diselimuti api tebal melayang terbang menerjang Cempaka. Awas tidak Cempaka! Berhati-hatilah Dinda. Di hadapan kita saat ini adalah Nenek Rangkis yang sesungguhnya. Dia hadir secara utuh. Lihatlah itu, sikap dan geraknya, tubuhnya yang membungkuk. Apa yang terjadi dengan dirimu, Dinda Cempaka? Aku, Aku tidak sempat menyiapkan kekuatan untuk menahan serangannya. Rasanya serangannya melukai tubuhku bagian dalam. Tetapi jangan khawatir, aku masih sanggup untuk menemani Kanda menghadapi siluman ular itu. Kau akan kumusnahkan di tempat ini juga. Seluruh kekuatan yang mencoba menghalangiku akan aku musnahkan. Ujang pecahkan, Dinda. Cepat! Tubuh Prabu Purbaya sesaat tergetar. Nenek Ranggis yang melihat kejadian itu segera menyadari bahaya yang akan dihadapinya. Karena itu, ia tidak membuang lagi kesempatan. Tubuhnya kembali melayang cepat menerjang Purbaya dan Cempaka. Melihat hal tersebut, Prabu Purbaya dan Cempaka membuang ke samping, menghindari serangan lawannya. Lastri yang secara total telah berubah menjadi Nenek Ranggis terus memburu mereka, akan tetapi... Di tangan mereka telah muncul sebuah pusaka. Kujang pusaka. Aku merasakan perbawanya sangat luar biasa sekali. Aku harus berhati-hati. Angin serangannya saja serasa telah mengiringku. Bisakah apakah yang dipegangnya itu? Tiada berbayang. Gabungkan Banyu Agung dengan serangan kujang pusaka Kanda. Api yang berkobar dari tubuhnya tidak terlalu berbahaya. Kujang pusaka kita akan dapat menahannya. Kau salah, Dinda Cempaka. Kau lihat, dari dalam mulutnya, aku melihat cahaya api yang menyala. Berhati-hatilah dengan serangan api dari mulutnya yang akan dilontarkannya. Matamu cukup awas, Purbaya. Ini, terimalah. Aku tidak bentar dengan apimu. Prabu Purbaya yang mendapat serangan kobaran api dari mulut Nenek Ranggis menghadangnya dengan kujang pusaka. Sementara Cempaka yang melihat hal tersebut berteriak penuh rasa khawatir. Awas, Kanda Purbaya! Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-34 dengan judul Gemuruh Dendam, Gemuruh Rindu. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung, in the